إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi an-nar. Ikhwan fillah a'azakumullah, pada kesempatan ini insyaallah akan kita kaji sebuah kitab yang berjudul Adabul Isyrah wa Dzikr Shuhbah wal Ukhuwah. Adab-adab dalam bergaul dengan teman atau saudara. Yang disusun oleh seorang ulama besar, Al-Imam Abul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazzi rahimahu ta'ala. Beliau termasuk ulama besar, ya, taqaddimun, ulama-ulama terdahulu, dilahirkan di kota Damaskus. Ini beliau juga punya banyak keahlian, ya, beliau ahli dalam bidang usul fiqh, ahli dalam bidang tafsir, juga ahli dalam bidang hadis. Nah, beliau ini juga memiliki markas dakwah atau pondok pesantren begitu. Ma'had, punya banyak santri. Alhamdulillah beliau ini diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kekayaan yang luar biasa. Sehingga justru beliaulah yang membiayai kebutuhan santrinya. Santrinya itu dibiayai kebutuhannya, dicukupi sandang papannya, ya, biar bisa belajar sama-sama beliau, ya. Nah, ini lain dari yang lain, yang biasanya, ya, santrinya yang ngurus dirinya sendiri, ya kan? Kalau yang ini, justru gurunya yang membiayai santrinya, yang ngasih makan, ya. Nah, beliau termasuk pemuka ulama yang bermadzhab Syafi'i. Akan tetapi beliau termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Bermadzhab Syafi'i di sini dalam hal masalah fikih, metode yang dipakai ialah metodenya Imam Syafi'i. Bukan seorang yang taklid kepada beliau Imam Syafi'i, tapi beliau dalam hal metode mengikuti metodenya Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Ya. Rahmat ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Nah, kemudian kitab ini beliau susun dalam rangka menyebarkan misi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara sama kaum muslimin yang dibangun di atas dasar yang benar, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabatnya. Dengan belajar kitab ini diharapkan nantinya hubungan sesama teman, baik itu teman sepermainan, teman sekerja, teman seperjuangan, ataupun juga saudara-saudara dan juga sanak famili, ya, semakin apa ini? Semakin erat dan semakin apa namanya itu menambah kokoh persatuan kaum muslimin. Tentunya tidak di apa namanya itu sebabkan oleh semangat kesukuan atau kekabilahan, ya, atau kebangsaan, tapi semangat ukhuwah Islamiyah di atas dalil Al-Qur'an was Sunnah. Walaupun temannya tadi itu tidak ada hubungan kerabat sama sekali dengannya. Di samping itu, dalam kitab ini juga akan dibahas bagaimanakah cara memilih teman sejati, sahabat dekat, bukan sekedar kenalan, tapi sahabat dekat. Bukan sekedar teman kerja, tapi sahabat dekat. Supaya kita bisa menjaga agama kita dengan baik, di mana saja kita berada. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kajian kitab ini dengan baik tanpa ada halangan apapun, dan tentunya yang paling penting ialah bisa mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita membaca mukaddimah dari Al-Imam Abdul Barakat rahimahullah yang disebutkan dalam halaman yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi akrama khawasu ibadihi bil ulfati fid din. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan hamba-hambanya yang khusus bil ulfa fid din, dengan menjalin kasih sayang di antara sesamanya di atas dasar agama. Wa waffaqahum li ikrami ibadihil mukhlisin, dan memberi taufik kepada mereka untuk menghormati atau memuliakan hamba-hambanya yang ikhlas. Wa zayyanahum bil akhlaqil karimah wa sayyimir radiyah, dan menghiasi mereka dengan akhlak yang mulia dan juga perangai yang diridhoi. Ta'adduban bi afdalil basyariyah wa sayyidil ummah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh adab manusia yang paling utama, yakni pemimpin umat ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini mukadimah yang pertama yang beliau sampaikan, yakni pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga penghormatan kepada kaum muslimin yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini doa yang khusus untuk mereka, ya. I'lam ayyuhal akhus salih aslahallahu sya'nana. Ketahuilah wahai saudaraku yang baik, Semoga Allah memperbaiki keadaan kita semua. Anna lil adabi shuhbah wa husnul israh aujuhan. Bahwa adab dalam memilih sahabat atau adab dalam pergaulan yang baik itu ada banyak sisi, ada banyak macamnya. Wa ana mubayyinun minha, dan saya yakni al-Imam Abdul Barakat akan berusaha menjelaskannya. Ma yadullul aqila ala akhlaqil mu'minin wa adabis salihin, yang bisa menunjukkan orang yang masih berakal sehat untuk memiliki akhlaknya orang-orang yang beriman dan memiliki adab-adabnya orang yang saleh. Jadi yang diharapkan oleh penyusun kitab ini yakni al-Imam Abdul Barakat, kita setelah mempelajari kitab ini nanti bisa memiliki akhlaknya kaum mukminin yang sebenarnya dan memiliki adabnya orang-orang saleh. Wa ya'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ba'dahum li ba'din rahmatan wa 'auna. Dan supaya orang yang berakal sehat tadi tahu, memahami dengan baik bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan satu sama lain di antara mereka sebagai rahmat dan sebagai penolong. Jadi kalau sudah memiliki akhlak yang baik semua, memiliki adabnya orang-orang saleh semua, maka satu sama lain akan menjadi rahmat bagi yang lainnya dan sebagai pembela serta penolong. Ya, tidak sendiri-sendiri nanti, ya, akan semakin kokoh persahabatannya. Semakin kuat. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasad." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kecintaan mereka dan kasih sayang di antara mereka seperti satu tubuh. Idastaka minhu udhbun tada'a sa'iruhu bil humma was-sahar. Jika satu anggota tubuh mengeluh sakit, maka semua anggota tubuh tadi itu bisa mengalami demam atau bahkan tidak bisa tidur. Dan di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala. Ikhwana fi din a'azakum wa, jadi jelas yang diharapkan oleh penulis bahwa setelah mengkaji kitab ini nanti kita memiliki akhlak dan adabnya orang soleh, dan dengan itu hubungan kita satu sama lain seperti satu jasad, seperti satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuh kita sakit, maka yang lainnya akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Sehingga persahabatannya merupakan rahmat dari Allah SWT. Satu sama yang lain saling menolong, saling memperhatikan, bahu-membahu untuk memberi kemaslahatan dan kebaikan bagi sesamanya. Ini yang diharapkan dengan hubungan ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Wa qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga bersabda, "Al mu'min lil mu'min kal bunyan al marsus yasuddu ba'dhu ba'dha." Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu taala. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu diumpamakan seperti bangunan yang kokoh, satu komponen saling melengkapi komponen yang lain. Jadi bangunan yang kokoh itu mulai pondasinya sampai tiangnya sampai atapnya itu saling berkaitan. Kalau memang seimbang dan memang pondasinya kokoh, insya Allah kuat tahan lama, ya. Kuat dan tahan lama. Begitu pula hubungan mukmin yang baik satu sama yang lain, yang sama-sama memiliki akhlak dan adabnya orang soleh, maka akan sekokoh bangunan tadi itu. Ya, enggak terpisahkan. Ya, tak terpisahkan. Masya Allah, ya. Tapi kalau satunya sudah mulai penyakitan, akhlaknya sudah tidak memiliki akhlak yang dimiliki oleh orang yang mukmin, adabnya juga bukan adabnya orang soleh, maka bisa dipastikan. Bisa dipastikan, ya, hubungan satu sama lain itu akan ada jarak dan tambah lama tambah putus, tambah lama tambah renggang dan retak. Seperti bangunan juga demikian. Kalau pondasinya sudah mulai keropos, apalagi kalau keropos semuanya, sudah tinggal ditunggu masa ambruknya, masa robohnya. Seperti itu, ya. Waliyadzubillah. Waqala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam juga bersabda, al-arwah junudun mujannadah. Arwah atau roh, yakni roh yang dimiliki oleh manusia, itu bagaikan tentara yang siap diterjunkan di medan laga, di medan perang. Ma ta'arafa minha talafa. Kalau satu sama lain saling mengenal, ya, sebagai temannya, maka i'talafa, akan saling berbuat lembut dan memperhatikan. Ya. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Tapi kalau satu sama lain sudah enggak kenal, maka ikhtalafa, akan bersengketa, akan perang. Nah, itu tentara kan begitu. Ya. Pakai seragam yang sama, ya kan? Cirinya sama. Benderanya sama. Kalau tahu itu temannya, maka akan dibela, ditolong, dilindungi dari serangan musuhnya. Bahu membahu untuk melawan musuh. Tapi begitu di depannya ada yang bukan anggota tentaranya, maka dipastikan itu musuh. Ikhtalafa. Maka saat itulah terjadilah perang. Begitu pula manusia. Jiwa-jiwa manusia itu diumpamakan semacam itu. Satu sama lain sama-sama akhlaknya baik, maka sudah dipastikan akan dibela, ditolong, diperhatikan, ya, hubungannya akan semakin baik. Tapi begitu ada satu saja yang kemudian akhlaknya jelek, suka mendolimi, ya sudah, ikhtalafa, ya, akan dijadikan sebagai apa ini? Musuhnya, dimusuhi, dikucilkan. Enggak diperhatikan, mau mati, mau hilang, mau apa, enggak mau tahu, enggak mau urusan, ya. Nah, seperti itu. Demikian pula kalau sesama penjahat, sesama memang suka maksiat, ya, sama-sama ahlul ma'asi, ya akan kumpul. Begitu ada yang tobat satu saja dari kemaksiatan, meninggalkan perkumpulan-perkumpulan maksiat yang biasa mereka adakan, langsung dimusuhi. Ya, misalkan kumpulan geng begitu, ya, kegiatan dan aktivitas rutinnya dia terjadwal, dia jam sekian sampai jam sekian, mabuk sama-sama. Jam sekian sampai jam sekian, ya, rame-rame ke tempat-tempat pelacuran. Jam sekian sampai jam sekian ke bandar-bandar judi. Jam sekian nyolong. Oh, itu. Jam sekian, goda orang. Jam sekian, kumpul di jalan, ganggu orang lewat. Begitu. Ya. Kalau semuanya kompak melakukan semacam itu, awet hubungannya. Ya kan? Kok begitu ada satu di antara mereka kemudian bertobat, rajin taklimnya, rajin sholatnya, ya, sudah meninggalkan itu yang namanya mabuk-mabukan, sudah meninggalkan itu yang namanya judi, sudah meninggalkan itu yang namanya pelacuran, yang namanya nyolong-menyolong, ya, curi-mencuri, ya. Maka bisa dipastikan, dikatakan murtad dari gengnya, dimusuhi. Hak-haknya sebagai anggota dicopot. Oh, gitu ya. Nah, bahkan kalau perlu dibunuh. Karena apa ini? Dianggap pengkhianat. Wah. Itu namanya al-arwah junudul mujannadah. Ma ta'arafa min da'talaf. Ya. Wama tanakara min ikhtalaf. Ini bisa dibawa ke pengertian perkumpulan yang baik, juga bisa dibawa ke pengertian perkumpulan yang jelek. Bila sudah beda saja sudah kemudian dimusuhi. Itu manusia, tapi ada semacam itu. Ngumpul di tempat-tempat yang memang sama tabiatnya. Menceloknya sama, ya. Yang bagus enggak mungkin senang bergaul dengan orang yang jelek. Yang jelek gak mungkin seneng kumpul sama orang yang baik-baik. Kenapa? Kepentingannya tidak bisa tersalurkan. Begitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga melanjutkan sabdanya, innal arwaha talaqa fil hawa fatasyam. Sesungguhnya arwah atau roh-rohnya manusia itu saling bertemu, ya. Fatasyamu, kemudian satu sama lain saling apa ini? Yasumu, ya. Saling menyalahkan, ya. Fama ta'arafa min ikhtalaf, wama tanakara min ikhtalaf. Yang dikenal maka diperlakukan dengan baik. Yang tidak dikenal maka dimusuhi. Gitu. Sama dengan tadi maksudnya, ya. Nah. Fa idza aradallahu bi 'abdin khaira waffaqahu li mu'asarati ahli sunnah was-salahi wad-din wa nazzahu an suhbati ahli al-ahwa wal bid' al-mukhalifin. Maka kesimpulannya, jika Allah menghendaki seorang hamba itu akan dapat kebaikan, maka akan diberi taufik untuk berkumpul, bergaul, berteman dengan ahlu sunnah. Orang yang baik, orang yang memiliki agama yang baik. Dan akan dibersihkan dirinya dari berteman dengan pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah, atau orang yang menyimpang. Wa qala alaihi salam, Rasulullah SAW juga bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Falyandur ahadukum mayyukhalil. Seorang itu biasa mengikuti agama sahabat dekatnya. Maka tidaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dijadikan sebagai teman dekat. Ini dalilnya. Ya. Naam. Kita selesaikan sedikit. Ya. Nanti kita sambung langsung. Ada pada pergaulan setelah Isya insyaAllah. Ya. Wali ba'dim. Sebagian penyair mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal angkor ini. Kalau kamu bertanya tentang kepribadian seseorang, jangan langsung tanya ke orangnya, tapi tanyalah kepada teman dekatnya. Fakullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Karena teman dekat satu sama lain saling ikut-ikutan. Sahabat dekatnya, gimana temanmu yang itu? Perbedaannya, oh kalau dia bagus gitu macam-macam, dia akan tahu seluk-beluk sahabatnya, ya. Nah, Tapi kalau tanyalah sama orangnya, enggak ada yang bilang saya jelek, saya ini pengecut, pengkhianat, saya ini suka bohong. Ya kalau ada orang yang bilang kayak gitu, ya orang itu gila dia. Jadi kalau pengen tanya kepribadian seorang, demikian. Ya. Nah, ini pernyataan penyair yang disebutkan tadi itu, ya. Nanti kita sambung, insya Allah, setelah sholat isya, ya. Karena waktunya mepet. Nah, nanti setelah isya, insya Allah, kita lanjutkan, ya. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala taufik untuk bisa bergaul dengan ahlu sunnah, orang yang baik agamanya, dan orang-orang saleh. Wallahu ta'ala alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Adabul Isyrah wa Zikr Suhbah wal Ukhuwah karya Imam Abu al-Barakat rahmat ta'ala. Seperti yang telah kita ketahui tadi, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala apabila menginginkan seorang hamba mendapatkan kebaikan, maka hamba itu akan diberi taufik untuk bergaul dengan ahlu sunnah, orang-orang soleh, dan orang-orang yang baik agamanya. Dan akan dibersihkan dari pergaulan dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang suka melakukan kebid'ahan, dan juga yang suka melakukan apa ini? Penyimpangan. Kemudian disebutkan dalil tentang bahayanya salah dalam memilih sahabat. Ya. Yakni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu biasa mengikuti, biasa ikut-ikutan dengan ajaran agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian pandai-pandai dalam memilih teman sahabat Anda supaya tidak salah jalan. Ya, dalam rangka membentengi diri kita dari kesesatan. Maka jangan sembarangan menjadikan seseorang itu sebagai sahabat dekat. Bahkan kata penyair, bila kita ingin mengetahui kepribadian seseorang, maka cukup dengan bertanya kepada teman dekat orang tadi. Karena teman dekat itu mesti tahu seluk-beluk temannya dan bahkan mengikutinya. Ya. Bahkan ditanya tentang siapa teman orang itu. Sudah cukup untuk kita ambil kesimpulan bagaimanakah latar belakang orang tadi. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinih. Fakullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Wa min kalami Ali bin Abi Thalib. Dan juga disebutkan perkataan Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Ini istilah semacam ini tidak seharusnya disebutkan, ya. Karena istilah ini biasa digunakan oleh orang-orang Syiah yang terlalu berlebihan dalam mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Sehingga cukup dengan sebutan yang syar'i, yang dinaskan dalam Al-Quran, yakni radhiyallahu anhu. Tidak perlu menyebutkan karamallahu wajah. Ali bin Abi Thalib Ini termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga termasuk menantu beliau, di samping juga family beliau, anak dari Abu Thalib, ya, paman beliau. Berarti Ali sama Rasulullah itu hubungannya apa? Misanan, ya. Di samping itu juga menantu. Sudah misanan, juga apa ini? Menantunya, ya. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib pernah menasihati kita semua dalam ucapan beliau, wala tashab akhal jahl. Janganlah engkau menjadikan orang bodoh sebagai sahabat dekat. Wa iyyaka wa iyyahu. Hendaklah engkau menjauhinya dan dia yang bodoh juga menjauhimu. Ya. Di sini yang dimaksud dengan akhul jahil ialah orang yang bodoh agamanya. Mereka ini layak untuk didakwahi, tapi tidak dijadikan sebagai apa ini? Sahabat dekat. Tapi didakwahi biar keluar dari apa ini? Kebodohan. Maksud di sini ialah tidak dijadikan sebagai sahabat dekat, teman curhat, atau yang dimintai pertimbangan dalam masalah agama. Ya, jangan sekali-kali menjadikan orang bodoh sebagai sahabat dekat. Wa iyyaka wa iyyahu. Hendaklah engkau menjauhinya dan dia menjauhimu. Fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu. Banyak sekali orang yang bodoh agamanya menyebabkan orang yang asalnya santun menjadi jelek akhlaknya ketika berjumpa dengan orang bodoh tadi. Si orang bodoh ini yang gak ngerti agama, yang ngomongnya asal bunyi, asbun, yang tindak tanduknya asal apa namanya? Asal gerak, ya. Nah, sikap-sikapnya asal sampangan saja. Ini biasanya kalau kemudian dijadikan sebagai sahabat dekat, bisa mempengaruhi orang yang asalnya santun, akhlaknya baik, menjadi jelek. Ya, bisa mempengaruhi. Yuqasul mar'u bil mar'i. Seseorang itu bisa ditimbang dengan orang lain yang dijadikan sebagai sahabat. Idza ma huwa ma syahu. Kalau orang lain tadi dijadikan sebagai apa ini? Teman yang biasa berjalan bersamanya. Jadi kemana-mana bersama-sama, kemana-mana, pokoknya sahabat dekat lah, ya. Ini bisa orang tadi disamakan. Kalau misalkan kita sahabat dekatnya ialah orang yang memang butuh agamanya, yang enggak mau tahu aturan, kita lebih milih bergaul dengan orang semacam itu, menjadikan dia sebagai sahabat dekat kita, maka kita itu bisa disamakan statusnya dengan orang itu. Wali syai ala syai, sebagaimana sesuatu bisa dikiaskan dengan sesuatu. Bila memang ciri-cirinya apa? Sama, ya. Nah, maqayisun wa asbahu, bila setara dan serupa. Jadi satu sama yang lain bisa disamakan bila setara dan serupa. Ya. Walil qalbi alal qalbi dalilun khina yalqa. Hati orang itu bisa disamakan dengan hati orang lain. Ya. Jika dia sering berjumpa dengannya. Wataknya orang itu bisa lama-lama jadi sama dengan sahabat dekatnya bila sering apa ini? Kontak. Yang dulu asalnya lemah lembut, teman dekatnya kasar. Itu lama-lama hatinya bisa kasar sama. Makanya ini hati-hati. Ya, jadi kesimpulannya mukaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam Abul Barakat rahmatullah, itu bisa kita ambil beberapa kesimpulan, poin-poinnya, faedah-faedahnya. Yang pertama, sebuah pergaulan itu akan terjalin dengan kuat dan kokoh, tak tertandingi. Seperti satu tubuh atau seperti bangunan yang kuat, bila mana, pas ini, bila mana diikat dengan apa ini? Akhlak yang baik dan adab-adabnya orang soleh. Ya? Begitu. Jadi kalau tidak dibimbing dengan akhlak, dengan adab yang baik, sebuah persahabatan itu tidak akan bisa lama. Ya? Kalau hanya persahabatannya hanya karena teman kerja, ya kalau sudah beda kerjanya, sudah kemudian enggak ada hubungan apa-apa, ya. Demikian pula kalau hubungannya hanya sifatnya materi dunia. Nah, kalau materi dunianya sudah habis, sudah enggak bersahabat lagi. Tapi kalau satu sama lain dibimbing dengan adab-adab orang-orang saleh, akhlaknya orang yang beriman, maka akan benar-benar terwujud pergaulan yang baik dan kokoh seperti satu tubuh atau seperti bangunan yang kuat. Kemudian yang kedua, yang bisa kita ambil faedah dari penjelasan Al-Imam Al-Barakat rahmatullah, bahwa jiwa manusia itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul dengan yang sama dengannya. Yang sama dengan keadaan jiwa itu. Kalau jiwanya orang yang baik, maka akan suka berkumpul dengan orang lain yang baik juga jiwanya. Termasuk kalau jiwa orang itu jelek, maka lebih senang dengan teman-teman yang jelek. Ibaratkan seperti apa ini? Junudun mujannadah. Tentara yang siap berperang melawan musuhnya. Yang mana kalau sesama teman mesti saling membela, saling kumpul, ya. Kalau lihat musuh satu aja langsung dimusuhi. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita ambil faedah dari penjelasan beliau, bahwa kalau ada orang yang suka bergaul, berkumpul dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu ialah mereka-mereka yang gigih mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa adanya. Murni. Ya. Dan orang yang soleh, agamanya baik, maka orang ini memiliki kebaikan. Yakni dianggap mendapat kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau ada orang itu yang lebih senang kumpul-kumpul, bergaul dengan ahlul ahwa wal bidah, orang yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti kebid'ahan, wal mukhalifun, orang yang suka menyimpang, maka ini tanda-tanda kejelekan yang Allah berikan kepada orang itu. Sekalipun asalnya dia baik, tapi kalau lama-lama kumpulannya seperti itu, maka bisa menjadi apa ini? Jelek wal-iyadubillah. Kemudian, faedah berikutnya. Ini nasihat khusus dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa untuk mencari teman yang ideal, yang kita jadikan sebagai sahabat dekat, hendaknya orang yang alimun biddin, yang ngerti agama. Bukan ahul jahil, orang yang bodoh. Ya, kok demikian? Kasihan orang yang bodoh, gak punya teman. Lain kenalan, lain pula sahabat dekat. Kalau kenalan, iya, ini tetangga saya, ini teman sekerja saya, itu gak ada masalah. Tapi untuk sebagai sahabat dekat, teman curhat, maka yang dipilih ialah alimun biddin, orang yang ngerti agama dengan baik. Kenapa? Di samping supaya kita dapat nasihat dari dia yang baik, ya. Kita juga bisa menjaga agama kita supaya tidak apa ini menyimpang. Ya. Tapi kalau yang bodoh, yang kita jadikan sebagai sahabat dekat, maka kerugian yang kita dapatkan, bukan keuntungan. Dia dimintai pendapat yang baik, gak bisa, karena dia bodoh. Malah nyuntui yang jelek. Kenapa? Dia gak ngerti aturan. Akhirnya lama-lama, kita menjadi seperti orang itu. Ya. Wallahu ta'ala al-biswa. Ini beberapa faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Barakat rahmat ta'ala dalam mukaddimahnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang masalah adab-adab dan etika dalam pergaulan. Setelah kita mendapatkan teman yang soleh, teman yang baik agamanya. Setelah kita tahu siapa teman yang layak kita jadikan sebagai apa ini? Sahabat sejati. Ya, bagaimana kita harus bergaul dengan orang itu? Ya. Naam. Qala al-Imam Abu al-Barakat rahimahu ta'ala adabul israf. Adab-adab dalam bergaul. Itu bahasa kerennya begitu, etika pergaulan. Ya. Supaya sahabat kita benar-benar menjadi sahabat fid dunya wal akhirah. Yang bisa menyelamatkan kita juga dari kebinasaan, ya. Nah, yang bisa membimbing kita ke jalan yang benar. Nah, famin adabil isra. Di antara adab dalam bergaul, yakni husnul khuluq. Kita ini harus memperbaiki akhlak kita. Nah, seperti yang disampaikan tadi itu. Kalau kita ini gak mau tahu dengan akhlak kita sendiri, maka persahabatan kita tidak akan bisa lama. Bisa jadi kita yang menjadi kambing hitam, yang merusak persahabatan. Bisa jadi teman kita tadi yang merusak persahabatan itu dengan akhlak. Maka masing-masing pihak harus memperbaiki apa ini? Akhlaknya. Husnul khuluq mal ikhwan wal aqran wal ashab iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus punya akhlak yang baik ketika bergaul dengan teman-teman, ya, dengan sahabat-sahabat dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahu qala waqad qila lahu. Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda ketika beliau ditanya, ma khairu ma utiyal mar'u, wahai Rasulullah, apa yang dikatakan terbaik yang diberikan oleh Allah kepada seseorang? Perkara apa yang terbaik yang Allah berikan kepada seseorang itu? Qal, Rasulullah bersabda, husnul khuluq, yakni akhlak yang baik. Jadi kalau orang itu walaupun gak punya apa-apa, gak punya apa-apa dari harta dunia, tapi akhlaknya baik, itu berarti dia telah mendapatkan suatu pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini iya, itu iya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu memang karunia dari Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Akhlaknya baik, dunianya dapat, akhiratnya dapat, terus puas pokoknya, ya. Nah, itu namanya fit dunia khasanah wa fil akhirati khasanah, gitu ya. Nah, dapat khasanah di dunia, dapat khasanah pula di akhirat, ya. Tapi enggak semua begitu. Setidaknya kalau enggak dapat khasanah fit dunia, dapat khasanah fil akhirah. Jangan sampai dapat khasanah fit dunia tapi dapat sayi'ah, kejelekan di akhirat. Pokoknya intinya itu akhiratnya berhasil, sekalipun dunianya gagal. Ya, kalau dunianya berhasil, akhiratnya berhasil, itu yang ideal. Yang penting akhiratnya tidak boleh apa ini? Gagal. Nah, gitu. Boleh gagal di dunia, tapi tidak boleh kekal di akhirat. Ya. Nah. Kemudian untuk husnul khuluq ini, karena bidina azatullah, banyak orang yang salah dalam menafsirkan. Jikianya akhlak yang baik yang dimiliki oleh seseorang itu, apabila dia baik dalam bergaul dengan sesama manusia saja. Baik sama tetangganya, baik sama teman-temannya, baik sama sanak famili dan saudaranya. Itu saja. Sebetulnya tidak demikian. Ya. Dijelaskan dalam kitab ilm oleh ulama masa kini, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahutaala dari Unaiza, ya. Beliau menjelaskan dalam kitab beliau Kitab Ilm, inna husnal khuluq kama yakunu fi muamalatil khalqi yakunu fi muamalatil khaliq. Orang itu dikatakan berakhlak baik bila dia bisa bergaul dengan baik dengan sesama makhluk dan juga bisa bergaul dengan baik dengan Allah sang Khalik, sang pencipta. Bagaimana cara bergaul dengan baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Beliau menjelaskan, wa anna husnal khuluq fi muamalatil khaliq wa talaqqi akhbarihi bitasdiq wa talaqqi ahkamihi bil qabul wa tatbiq wa talaqqi aqdarihi bis sabri war ridha. Ada tiga perkara secara global orang itu dikatakan baik dalam bermuamalah, dalam bergaul dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, talaqqi akhbarihi bitasdiq. Yakni semua berita dari Allah dibenarkan, enggak ada yang didustakan. Baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih. Semuanya dikatakan benar, tidak ada yang diragukan, tidak ada yang ditolak. Allah bilang A, ya kita harus membenarkan A. Tidak boleh dipilih-pilih, enggak boleh ditolak. Ada orang yang pilih-pilih ayat, ada orang yang pilih-pilih hadis, yang cocok diambil, yang enggak cocok dibuang. Itu berarti akhlaknya jelek. Khususnya dalam bergaul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang kedua. Talaqqi ahkami bil qabul wa tatbiq. Melaksanakan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah dilaksanakan dengan baik. Kan banyak orang yang omongannya halus dengan tetangganya, sopan dengan keluarganya, tapi gak sholat. Tuh. Tak mau sholat. Ini berarti akhlaknya apa ini? Jelek. Khususnya bila bergaul dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga. Wa talaqqi aqdari bisabr wa ridha. Ridha dan sabar dalam menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dikasih rezeki, ya bersyukur, diberi musibah ya sabar. Dan banyak orang yang baik, sopan, tindak tanduknya, tapi ketika diberi musibah dia langsung marah, langsung tidak terima, seolah-olah tidak adil takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya. Nah, hanya stres, kemudian banting setir, minum khamr, pingsan, terus mati. Ini su'ul khotimah. Ya. Nah. Ini tiga. Perkara apabila dilakukan, orang itu dikatakan apa ini? Baik bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa global. Perinciannya ya, laksanakan semua syariat Islam dengan baik, itu berarti baik dalam bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan baik dalam bergaul dengan manusia, yakni apabila kita mengamalkan semua akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara contohnya disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, annahu qaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Qaful adza. Ini tidak pernah ganggu orang. Diganggu sering, tapi enggak pernah ganggu orang. Jangan sampai mengganggu tetangga, jangan sampai mengganggu orang lain, ya. Nah, enggak pernah ganggu orang. Ini akhlaknya baik. Ganggu saja enggak, apalagi mukul, apalagi bunuh, ya. Termasuk yang dikatakan mengganggu itu ya, suka ngambil barangnya tetangga, suka ganggu tetangga dengan perbuatan kita yang salah, ya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, badlun nada. Yakni, mau memikirkan keadaan orang lain. Suka bantu orang lain, suka ngurus keperluan orang lain, ya. Nah, dengan berbagai macam cabangnya, ya. Wa talaqatul wajhi, yang ketiga ialah muka yang berseri. Suka tersenyum manis di hadapan orang lain. Tidak menyikapi orang lain dengan apa ini? Bengis atau kaku seperti melihat musuhnya, ya. Seperti melihat apa ini? Musuhnya. Ada orang enggak melihat musuh kan? Itu langsung ya ngepal tangan pengen makan musuhnya itu ya. Nah, kita kalau pengen dikatakan akhlaknya baik ya, kalau ketemu sama orang itu ya senyum yang manis yang ramah begitu maksudnya ya. Tapi kalau enggak ketemu siapa-siapa senyum, nah itu berarti perlu ditanya ini ya, normal apa enggak ini senyum sendiri di depan tembok ya. Nah, kalau pertama dengan orang ramah, manis, itu namanya orang ya, tidak dikatakan serem, ya. Nah, sekalipun wajahnya kok serem, ya, dibikin semanis mungkin, semampunya, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, senyumnya diperbanyak, ya. Nah, biasanya orang yang wajahnya kelihatannya serem, itu senyumnya lebih manis daripada orang yang wajahnya nggak serem. Gitu ya, kalau senyum manis sekali ya, sayang senyumnya mahal begitu. Coba kalau senyumnya sering begitu tambah manis ya. Nah, katanya demikian ya. Ini tentang masalah apa ini? Husnul khuluq ya. Adapun keutamaan husnul khuluq banyak sekali ya, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwa beliau, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira, ya. Nah, wa in kana muhiqqa, saya menjamin orang itu akan diberi oleh Allah rumah di surga. Yakni di bawah surga. Bagi yang meninggalkan perkelahian, persengketaan, perdebatan, sekalipun dia pihak yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazih. Dan aku menjamin Allah akan memberi orang itu dengan sebuah rumah yang ada di tengah surga. Ini lebih bagus lagi rumahnya. Dikasih surga, dikasih rumah lagi yang bagus. Bagi yang meninggalkan yang namanya bohong, sekalipun senda gurau, guyonan. Ada orang kan guyonan tapi bohong. Nah, itu enggak boleh. Ya, ditinggalkan. Amin dengan itu. Wa fi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluqu. Dan aku menjamin orang itu akan diberi oleh Allah rumah di atas surga bagi orang yang akhlaknya baik. Berarti itu sudah keutamaan yang tertinggi. Sudah dapat surga, dikasih rumah yang tinggi di atas surga. Ya, jadi sekarang di dunia saja yang namanya pengen punya rumah kan banyak, ya kan? Apalagi rumahnya baik, ya kan? Nah, dikasih rumah seadanya saja. Bagi yang tidak punya rumah, sudah sujud syukur. Apalagi dikasih rumah yang indah, mewah. Ya, nah ini dikasih surga, ditambah dengan rumah khusus untuk dia. Sebagai keistimewaan dan kekhususan karena dia berakhlak yang mulia. Enggak ada ruginya memiliki akhlak yang apa ini? Yang terpuji dan mulia. Ini khanabitina al-sakumullah. Yang pertama yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita ingin persahabatan kita jadi baik, maka masing-masing dari kita harus memperbaiki apa ini? Akhlaknya. So, kalau enggak percaya, buktikan nanti. Kalau akhlaknya baik, sama-sama baiknya. Wah, saling menghormati, saling membantu. Pokoknya suasananya ialah rahmat dari Allah. Wa'aunan, yakni akan banyak pertolongan di situ. Dikasih rahmat, dikasih banyak pertolongan dari Allah melalui teman-temannya sendiri. Ya, begitu. Tapi kalau akhlaknya sama-sama bobrok, tukaran, wey. Tengkar saja, sengketa terus, berselisih apa ini? Terus. Begitu. Ya, maka ini pentingnya akhlak yang baik yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah Ta'ala kita sambung pada pertemuan yang akan datang bab berikutnya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.